hamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd, nuwasilu darsana fi dirasati durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, wa hadha huwa al-majlis al-thalith wal-ishrin min dirasati hadha al-kitab. Wa qad darasna fima mada min ad-darsi an asma'il isharah wa asma'ul isharati anwa' minha ma kana lil qaribi, ma kana lil qaribi li isharatil qarib in kana mudhakkaran hadha, li isharah ila al mudhakkar al qarib hadha, hadha talibun in kana muannathan hadhihi, hadhihi mirwahatun, hadhihi madha mathalan hadhihi qalan suwatun wa hakadha, هذه طالبة إشارة إلى المؤنث القريب. ثم إلى الجمع, إلى الجمع إن كان أقلاء هؤلاء, هؤلاء إشارة إلى العقلاء, هؤلاء طلاب, هؤلاء طالبات. واسم الإشارة للجمع لا يفرق بين المذكر والمؤنث, لا يفرق تداري بلكان ya, بين المذكر والمؤنث. فنقول هؤلاء طلاب ونقول هؤلاء طالبات. ثم بعد ذلك اسم الإشارة للبعيد, اسم الإشارة للبعيد إن كان مذكرا ذلك, ذلك الكتاب لا ريب فيه, ذلك طالب, ذلك قلم للمذكر البعيد. إن كان مؤنثا تلك, إن كان مؤنثا تلك, تلك امرأة, تلك زوجة, تلك طالبة, تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, تلك أمة. هذا إن كان. tapi kalau أمة itu ada lagi ya bahasannya, zahir lafaznya mu'annas tapi maknanya jamaah ya. Itu agak beda, bukan mu'annas hakiki. Thumma al-jama' al-jama' in kana lil-uqala'i ula'ika, ula'ika tullabun, ula'ika talibatun, fa'ula'ika lil-jama'il uqala mutlaqan, makna mutlaqan ay lil-mudhakari wal-mu'annas, المذكر والمؤنث. هكذا أسماء الإشارة. وإن فاتنا اسم الإشارة المثنى, kita belum belajar اسم إشارة yang مثنى, karena memang dia agak sulit dan ada perinciannya, dan dia معرب bukan مبني. ثم نواصل إلى الدرس الرابع عشر. الرابع عشر هذا الخطاب بين الفتية وبين حامد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أبوكم صديقي. أين عمكم الشيخ عيسى؟ أين عمكم الشيخ عيسى؟ هو مريض. هو مريض. هو الآن في المستشفى. شفاه الله. شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. هي أختنا. ما اسمها؟ ما اسمها؟ اسمها ليلى. اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا نحن بالجامعة. لا نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. أعيد. ويوسف في كلية التجارة. ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. هو زميلي. من أين هو؟ من أين هو؟ هو من إنكلترا. هو من إنكلترا. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه ويليام. اسمه ويليام. أمسلم هو؟ أمسلم هو؟ لا هو نصراني. لا هو نصراني. أبوه أستاذي اسمه دكتور إدواردو. أبوه أستاذي اسمه دكتور إدواردو. يهديهم الله إلى الإسلام. يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. نعم ذهبنا. نعم هذا الخطاب بين الحامد والفتية. تفضل كل واحد يقرأ جملة ثم ترجم. أخا أنت تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل فسناتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله dan kebaikan atas kuliah. Ya. Ada di mana, Bu? Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Ana bi khairin wa alhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Saya dalam keadaan baik. Dan segala puji bagi Allah. Bagaimana kabar kalian? Siapa kalian? Naam. Ma? Nahnu abna'ul Dr. Musa. Kami adalah anak-anak Dr. Musa. Ya, doktor, doktor. Amma doktor, tabib. Doktor, tabib. Amma doktor hal dari hasil ala doktorah. Hasil ala doktorah. Doktorah sudah selesai, doktorah. Naam. Adhan musallam wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina amukum sayyikum nisa. Selamat datang. Ayat kalian, sahabatku. Di mana paman kalian Syekh Isa? Di mana paman kalian Syekh Isa? Syekh Isa. Ahlan wa sahlan. Apa artinya? Aduh, kehapus lagi. Ini baru pada. Hah? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban. Apa artinya? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa? Artinya apa? Keluarga mudah datang. Sebenarnya secara zahirnya seperti itu. Keluarga mudah datang. Ini namanya mahdhuf dia. Amilnya mahdhuf. Aslinya ini ada kalimat yang lebih panjang. Ahlan keluarga. ay adrakta ahlan. Adrakta ahlan. Adrakta ahlan. Ada fiilnya. Fiilnya apa? Adrakta ahlan. Keluarga. Kamu sudah bertemu dengan keluarga kamu. Yakni yang datang itu dianggap sebagai keluarganya. Dianggap itu sudah dianggap seperti keluarganya. Adrakta ahlan. Sahlan wa ti'ta sahlan. Wa ti'ta sahlan. Wa ti'ta sahlan. Ya, engkau sudah sampai di sini. Alhamdulillah dalam keadaan mudah. Dalam keadaan mudah dan selamat. Ya. Adrakta ahlan, engkau sampai sini, ini keluarga kamu. Engkau sampai sini sahlan, dalam keadaan mudah, lancar. Lancar. Wa marhaban wa urahibuka wa urahibuka wa urahibuka marhaban. Dan aku menyambut engkau dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kalimat-kalimat mahzufnya aslinya. Ya, ini kalimat-kalimat mahzufnya dari ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi mudahnya selamat datang saja. Ya. Ini boleh dalam bahasa Arab ya. Yani apa? Sesuatu yang sudah ma'ruf dia dimahzuf, dihapus. Sebagaimana dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Qalu salaman qala salamun. Qalu salaman. Para malaikat datang salaman. Salaman maksudnya ucap salam. Salaman alaika. Ya, usallimu nusallimu alaika salaman ya Ibrahim. Qalu salaman qala yani Ibrahim salamun ay salamun alaikum. Salam yang malaikat pakai nasab. Qalu salaman, salam Ibrahim pakai rafa. Salamun. Mana yang lebih bagus salamnya? Salam siapa? Hah? Salam malaikat atau salam Ibrahim? Yang lebih bagus salamnya Ibrahim. Yang lebih bagus salamnya Ibrahim. Mau jelasin enggak? Saya belajar ini diajari oleh Syekhuna fi Nahwi, Dr. Bashiri Al-Misri. Waktu saya Mustawa Rabi', Mustawa Rabi' I'dad Lugawi. Berapa tahun lalu? Saya datang 10 tahun lalu. 10 tahun lalu beliau menjelaskan itu. Lebih bagus salamnya Ibrahim. Kenapa? Karena salamnya malaikat itu jumlah fi'liyah. Usallimu alaika salaman. Itu jumlah fi'liyah. Sedangkan salamnya Ibrahim jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ay salamun alaikum. Jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu lebih bagus daripada jumlah fi'liyah. Min haythu thubut. Min haythu al-thubut. Yang ini apa? Kelanggengan, keselamatannya lebih langgeng dengan jumlah ismiyah. Nah, itu diajarkan oleh Syekhuna Dr. Bashiri. Oh, waktu itu lagi bahas nahu juga. Beliau cerita, ini saya ajarin ke kalian di Idat Lugawi. Kemarin baru saya ajarin itu dokter-dokter di UIN. Tingkat dokter di UIN. Ya, ini kalian masih kecil udah saya ajarin. Kenapa? Karena kalian bahasa Arab lebih bagus daripada mereka yang dokter. Hah? Ahlan bika. Ahlan bika. Alladhi ba'dahu tafaddal. Huwa huwa maridu. Huwa maridun. Huwa maridun. Wa ana fil mustafa. Fil. Naam. Dia sedang sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Naam. Alladhi ba'dahu. Syafa'ullah. Man halihi al-biladi allati ma'akum. Semoga Allah memberi kesehatan. Naam, syafa, syafa yashfi. wa idza maridtu fa huwa yashfin, kama qala Ibrahim alaihi salam. Syafa, syafa di sini fi'il madhi, tapi ini fi'lun madhin bermakna doa. Fi'il madhi yang maknanya doa. Maknanya adalah doa. Nanti ada juga fi'il mudhari yang maknanya doa. Ya. Ya, ini fi'il madhi maknanya doa. Semoga. Maka ketika terjemahkan semoga, semoga Allah menyembuhkanmu. Naam. Syafahullahu. Karena Allah yang syafi. Semoga Allah memberikan kesehatan. Man hadhi, siapa anak kecil yang bersama kamu? Bersama ma'akum. Bersama kalian. Naam. Ada di mana, Hu? Dia ukhtuna. Dia saudari kami. Naam. Thumma masmuha. Masmuha. Masmuha. Masmuha. Ha. Ha hiya. Huhuma hum. Ha huma hunna. Domir muttasil. Ha liman? Untuk siapa? Ha? Untuk? Iya, orang ketiga, perempuan. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Yani dianya perempuan. Sah. Ada apa ada? Ismuha Laila, namanya Laila. Nah, ini namanya sama kayak mertua saya. Ismuha Laila, mertua saya juga Laila. Laila binti Yusuf Bishir bin Bishir. Baik orangnya, masya Allah, lucu lagi. Orangnya lucu. Arab jinsi. Hah? Arab jinsi. Arab. Jinsi ya tuha ini nisya. Tapi taskunu fil Arab, fil Saudi. Nah. Naam. Baituna jayyidun aina? Kenapa? Oh, aina itu bukan a ya. Afwan, ulang. Aina. Aina baitukum jayyidun. Baitukumul. Apakah aina? Di mana? Di mana rumah kalian? Al-jadidu. Yang baru. Yang baru. Aina. Ismu istifhamin anil makan, untuk menanyakan tempat, ya, untuk menanyakan tempat. Ain Allah? Hah? Boleh enggak bertanya ain Allah? Bertanya ain Allah boleh enggak? Hah? Boleh, hadisnya sabit sahih Muslim. Nabi SAW bertanya ke budak wanita, ain Allah? Sabit di sahih Muslim. Ya, budak jawab. Ada berbagai riwayat yang jawaban budak ya, karena kalau riwayat Imam Muslim fis sama. Sebagian riwayat fa asyarat bi ra'siha. Asyarat bi ra'siha ila sama. Dia mengisyarat dengan kepalanya karena dia budak ajam bukan Arab. Budak ajam di sana kurang fasih. Sebagian riwayat katanya bisu. Sebagian katanya bisu. Tapi intinya, apakah jawaban si budak dengan isyarah atau dengan lisan? Intinya sepakat riwayat itu jawabannya fis sama. Dan Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis menukil dari Imam Asy-Syafi'i dari kitabnya Al-Imla. Al-Imla ini faedah, di antara faedah dalam dua hal, faedah akidah dan faedah bab itqur raqabah, membebaskan budak. Pertama, budak yang boleh dibebaskan hanya boleh budak muslim. Ya, untuk kafarat syarat budak itu harus muslim. Kenapa? Nabi SAW menguji imannya, bertanya tentang imannya. Faedah fiqhiyah. Faedah akidah, ya, annal iqrar bi anna Allah fis sama dalalatun ala imaniha wa dalalatun ala islamiha. Ketika dia sudah menetapkan Allah Rabbnya, ya, di atas dan juga Nabi SAW sebagai Rasul, maka berarti dia sudah beriman. Ya, hakadha naqala al-Imam As-Subuni 'ani al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dari kitabnya Al-Mabsut. Al-Mabsut, wallah, saya belum pernah melihat kitab Al-Mabsut. Imam Syafi'i kutubnya banyak dan yang beredar sedikit. Aslinya karyanya banyak. Ya, tapi yang beredar itu paling Ar-Risalah, Usul Fiqh, paling Al-Umm Imam Syafi'i, paling Jama'ul Ilm. Ya, sebagiannya sudah digabungkan ke cetakan Al-Umm, padahal karyanya banyak. Qaul Qadimnya Al-Hujjah, saya belum pernah lihat kitabnya kayak apa. Itu katanya dikarang di Irak. Ya, hanya sebagian nukilan dari kitab muridnya Qaul Qadim Imam Syafi'i atau kitab mazhab. Asli Imam Syafi'i banyak karyanya. Naam, ada di ba'dahu. Baituna jadidun qaribun minal matarri. Rumah baru kami di dekat bandara. Minal matari, bandara, ya. Matar hadha bil mad. Matar itu bil mad. Min kalimah tara. Tara. Yatiru. Yatiru bijanahaihi. Yatiru isim makannya matarun. Matarun. Matarun. Matarun dari kata tara yatiru, hurufnya ta ya ra. Ta ya ra. Ada juga kata matarun. Matarun. Matarun. Pendek. Amma hadha matarun, hadha ghaith. Ini hujan. Ini hujan. Adapun ini bandara. Ya, asal katanya beda. Ini asal katanya mim ta'ra. Adapun ini asal katanya ta ya ra. Ya, itu beda ya. Dua kata yang berbeda, pengucapannya mirip, hanya beda alif saja. Beda mat saja. Maka perhatikan, mat itu ta'irun. Kalau burung ta'irun. Kalau pesawat ta'iratun. Ta'iratun. Pilot tayyarun, tayyar, pilot tayyaran. Kuliah di tayyaran, kuliah teknik penerbangan. Kuliah di tayyaran, ha? Tatayyur, ay asyukmu bitayir, menganggap sial karena burung. Orang Arab jahiliyah dahulu mereka kadang menganggap sial, dilihatnya hari sial apa enggak. Dia punya burung, dilepas, terbang ke kiri, ini hari sial, saya gak jadi keluar. Terbang ke kanan, oh ini hari bagus, saya jadi keluar rumah hari ini. Itu asal kata tatayyur. Nabi SAW, nah Nabi SAW ani tatayyur. Nabi SAW melarang tatayyur. Ya. Sebagian riwayat, al-tiyaratu syirkun. Tatayyur, tiarah dengan burung, itu syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kenapa? Karena nyatanya ada sahabat yang sempat melakukan itu, tapi tidak diminta ulang syahadat oleh Nabi SAW. Berarti syirik kecil. Syirik kecil itu dosa besar. Syirik kecil itu dosa besar, bukan dosa kecil. Oh, ngaji, kiri terus itu gak jadi. Hah? Iya, dia lempar, ah ini. Ke kiri terus. Gak jadi keluar terus. Ya, ini ada, jahil. Jahil. Hah? Yang tora ya, tora terbang. Matarun tempat terbang, ya ini bandara. Nah, ada di mana ada hu? Antum madrasatis sanawiyyati. Apakah kalian di SMA? Nah, ada di mana ada hu? Hah? Sudah habis? Ah, habis dari awal. Tepatlah. La nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyati. Ana fi kulliyatil hindasati. Wa Mahmudun fi kulliyatil tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyatil syari'ati. Wa Yusuf. wa yusufu fi kulliyatil tijarati. Tidak, kami di universitas. Saya di fakultas teknik dan Mahmud di fakultas kedokteran dan Ibrahim di fakultas syariah dan Yusuf di fakultas perdagangan. Di kuliah tijarah wallahu alam, lebih tepat kalau di kita mungkin dikatakan fakultas ekonomi ya. Fakultas ekonomi. Ya, tapi orang-orang fakultas ekonomi rata-rata berdagang enggak? Ya, ngomong teori-teori doang dia, dagangnya kagak. Ya, apaan itu? Teori-teori doang, dagangnya kagak. Ya, lebih bagus anak IPB, dia nanam beneran. Misalnya kalau ada dia nanam beneran atau dia beli ladang murah nanam pakai tekniknya. Teori kagak praktek dagangnya. Nah, ada di mana ada hub? Mandalika patal ladhi fi tayyaratikum. Siapa pemuda itu yang dalam mobil kalian? Nah, ada di mana ada hub? Huwa zamili, dia adalah temanku. Nah, minyai nahuwa, dari mana asal dia? Dua min dari Inggris. Naam, sahih. Asmuhu, apa namanya? Ismuhu William, namanya William. Al-Muslimu huwa, maka dia Muslim. Naam. La, huwa Nasrani. Nasraniyun. Nasraniyun. Nasraniyun. Abuhu Ustadi Ismuhu Doktor Edward. Doktor Edward. Edward. Kalau bahasa itunya Edward. Tidak, dia orang Nasrani. Ayahnya guruku namanya Dr. Edward. Dr. Edward. Ya. Ulam, kalau Saudi aslinya mereka tidak terlalu membuka untuk agama non muslim ya, kecuali kalau bidang-bidang yang mereka memang enggak punya ahlinya. Ya. Tidak punya ahlinya biasanya mereka panggil ya hatta dari negeri-negeri kafir ya. Negeri kafir, apakah Eropa atau Jepang atau Amerika, tapi biasanya mereka gak akan, atau mereka lebih gak suka ngambil dari Jepang atau Cina. Kenapa? Karena mereka musyrikun, daripada musyrikun lebih bagus ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani. Buku ini tentang Madinah Saudi zaman dulu sebenarnya ya, seperti Universitas King Fahad Petroleum. Ya, itu universitas perminyakan. Itu udah lama itu. Ya. Dan yang awal mengajar orang-orang asing mengajarkan perminyakan kepada negara Saudi sekaligus kerjasama mengolah minyaknya Saudi. Ya, sambil orang-orang dia juga belajar tentang kuliah perminyakan. Ya, sampai orang-orang mereka sudah ada yang pintar, ya dikurangi sedikit demi sedikit orang kafirnya. Baik dosennya maupun tenaga ahli di perminyakan ya. Begitu Saudi, makanya dia bisa maju dan juga gak dijajah di negeri sendiri ya. Dia bangun apa kita punya ini, oh yaudah kita bangun sekaligus bikin universitasnya biar bangsa sendiri juga pintar. Bangsa sendiri pintar itu sampai S3. Teman saya ada yang dekat rumah yang S2 nya, dia S2 di King Fahad itu udah selesai baru pulang. Jadi orang-orang dia pintar ya. Ketika udah bisa ngolah ya suruh pulang. Ada juga diantaranya kalau tidak salah Kaust itu di Jeddah juga Universitas Teknologi ya. Universitas Teknologi di Jeddah anggaplah kayak MIT-nya kalau di Amerika. Apa tuh MIT? Hah? Nggak tahu MIT? Antum anak pabrik masa nggak tahu MIT? Massachusetts Institute of Technology. Itu bisa dibilang universitas nomor satu teknologi di Amerika. Siapa? Makanan haram. Makanan? Ini makanan haram. Balat. Haramain. Dua kota itu haramain. Kenapa? Enggak boleh masuk. Enggak boleh. Aslinya ada hadis, hadis. Bahkan hadis larangan jazirah Arab. La yabqa fil jazirati dinan. Tidak boleh tetap di jazirah Arabiyah ada dua agama. Yani dua agama yang berbeda. Hadisnya sahih. Tapi di zaman Nabi SAW belum terrealisasi. Di zaman Abu Bakar juga belum terrealisasi. Masih ada Yahudi, Nasrani di hatta di Madinah maupun di Mekah. Hatta di Madinah maupun di Mekah. Di Mekah aja orang musyrik masih ada zaman Nabi. Tapi mereka tidak boleh lagi menguasai Masjidil Haram dan tidak boleh melakukan kesyirikan sejak Fathu Mekah. Kesyirikan enggak ada, tapi mereka enggak diusir, masih ada di Mekah. Ya, masih ada di kota Mekah. Baru mulai diterapkan itu zaman Umar. Umar bin Khattab, beliau mengusir semua kafirin dari Mekah maupun Madinah. Beliau mengusir ya, karena memang ada hadisnya. Tapi Nabi SAW belum sempat menerapkan. Hadisnya sahih, Umar tahu, maka beliau menerapkan setidaknya dari Mekah dan Madinah. Jangan ada kecuali orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dari di kota Mekah dan Madinah. Makanya yang menusuk di menusuk dia Abu Lu'lu'ah. Kenapa? Karena dia diusir dari Madinah. Abu Lu'lu'ah budaknya Mughirah bin Syu'bah. Dia diusir, enggak boleh lagi masuk Madinah, kesal. Datang ke Madinah menyamar nusuk Umar pas salat subuh. Menusuk Umar dan 13 sahabat ketika salat subuh. Umar yang ingin mengamalkan hadis tersebut. Secara hukum asal iya hadisnya ada. Tapi apakah penerapannya bagaimana itu tergantung maslahat dan juga kekuatan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin. Buktinya zaman Nabi SAW, Nabi SAW belum menerapkan itu. Zaman Abu Bakar juga Abu Bakar belum menerapkan. Di zaman Umar baru diterapkan. Kalau ada orang kafir masuk Mekah Madinah, itu pasti lewat belakang atau pemalsuan data. Kenapa? Karena kalau gerbang kota Mekah Madinah itu gerbang ada pemeriksaan identitas. Dilihat agamanya, wah ini Islam, mau umroh, fadol masuk. Oh ini kafir, kalau kafir lewat jalan sini. Antum gak lewat tanah haram, lewat jalan sebelahnya. Di gerbangnya ada pemeriksaan. Di gerbang. Pasti dia masukin data itu, atau masuk dari mana diam-diam, Allah alam. Nah, mana tiba ada hu? Ahadatum ilal mustasfa ya rabi amikum alikumul yama. Apakah kalian pergi ke rumah sakit? Azhabtum. Apakah kalian pergi? Sudah pergi. Ada fi'il madhi, waqa'a fi'il madhi. Soal anil wuku' fil madhi, mempertanyakan sudah apa belum ya. Nah, apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk bapak untuk mengunjungi bapak kalian untuk mengunjungi Al-am akhul ab, mengunjungi. Al-am apa makna al-am? Paman. Mengunjungi. Untuk mengunjungi paman kalian pada hari ini. Hari ini. Ya. Naam, alaikum adahu. Naam, tidak. Iya, kami sudah mengunjunginya. Sahih. Ya, hada huwa an-nassu an hada al-kalam. Tuman wasil afwan, sebelumnya sudah sini ini dulu, satu ada satu kaidah ini. Qaul Hamid fi safar 82. Qaul Hamid syafahullah. Ada? Syafahullah. Hada fi'lun madin bima'na ad-du'a. Fi'lun madin bima'na ad-du'a. Syafahullah. Ini semakna dengan ayat menurut sebagian ahli tafsir, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum. Radhiya, salah satu tafsirannya radhiyallahu anhum ay bima'na doa, semoga Allah meridai mereka. Yani mereka para sahabat as-sabiqun al-awwalun maupun orang-orang yang mengikuti para sahabat as-sabiqun al-awwalun, semoga diridai oleh Allah. Penafsiran pertama. Ya, semoga diridai. Itu bima'na doa. Fi'lun madin bima'na ad-du'a. Maka ketika menerjemahkan, pakai semoga atau lafaz-lafaz menunjukkan doa. Ya, pakai lafaz-lafaz menunjukkan doa, semoga. Bukadarka fi safar 83, halaman 83. Yahdihimallahu ilal Islam. Ada yang dalam kurung? Yahdihimallahu ilal Islam, hada aidan fi'lun mudhari'un bima'na ad-du'a. Ini yang fi'il mudhari'nya. Kalau tadi fi'ilun madin bima'na doa, hadza fi'ilun mudhari'un bima'na doa. Semoga Allah beri hidayah kepada keduanya, ya, ke Islam. Ya, itu fi'ilun mudhari'un bima'na doa. Bukan berarti sekarang Allah sudah beri mereka, sedang beri mereka hidayah, bukan. Ini hadza bima'na doa. Hah? Yahdihimallah. نعم نواصل إلى تمرين الأول. أجيب عن الأسئلة الآتية. بمعنى أجيب عن جواب لا pertanyaan berikut. أجاب عن يجيب عن أجيب عن. Itu satu paket ya, fi'il dengan hurufnya, maknanya jawablah. An-nya jangan diterjemahkan lagi, jawablah dari. Enggak. Itu ajaba'an sudah satu paket, maknanya jawablah. Seperti bahasa'an, bahasa'an mencari, itu sudah satu paket. Ada huruf-huruf yang sudah satu paket dengan fi'ilnya, ya. Maka huruf itu tidak perlu diterjemahkan lagi secara letter lah, ya, tidak perlu. Ada sebagian Syekh Nahu, beliau membawakan contoh dengan seperti kata look at, itu mana look at? Melihat. Look for, mencari. Sudah satu paket dengan verbnya, maknanya mencari. Satu paket dengan antara apa ya itu namanya, at itu apa? Saya lupa namanya. Conjunction ya. Verb dengan conjunctionnya sudah satu paket, maknanya melihat, paham ya? Itu fi'il yang satu paket dengan hurufnya. Maka jangan diterjemahkan secara letterlock. Wa hadha al-jawab bihasabi halikum antum. Bihasabi halikum antum, laysa mabniyan 'ala an-nass. Ini enggak sesuai teks, ini sesuai keadaan, ya, sesuai keadaan kita. Tafadhal as-su'al awwal. Man antum? Kalau siapa nama, bukan man antum. Hah? Man antum? Tarjim? Siapa? Ya, siapa kalian? Menanyakan apa ini? Iya, status atau profesi. Ya, ini menanyakan status atau profesi. Tafadhal, jawab. Antum as-su'al li khitabil jama'ah. Li khitabil jama'ah. Jawabnya bagaimana? Nahnu. Ya, al-jawab ay khitabul jama'ah lil mutakallimi. Nahnu. Ya. Al-jawab Nahnu. Talibatun atau thullabun? Nahnu? Antum maunya talibatun? Hah? Nahnu thullabun, sahih. Nahnu thullabun. Thullabun li jama'il mudzakkar, untuk jama' yang laki. Amma talibat lil mu'annath. Naam. Atau menyamar ya, kesop akhwat. Seperti ikhwan-ikhwan jadi-jadian. Apa? Ini enggak sesuai teks jawabannya ya? Iya. Enggak. Enggak. Sesuai keadaan. Iya. Hah? Kenapa? Hah? Tujarun. Tujarun. Ya jus. Nahnu tujarun atau nahnu muwazzafun atau nahnu ummalun atau nahnu tullabun, jais. Kalau tadi kan jais. Karyawan. Hah? Muwazzafun boleh, muwazzafun atau ummalun. Ummalun. Jumlah. Jumlah azabun. Azab. Ya. Bukan azab ya. Azab itu dengan zal. Kalau jumlah itu dengan zai. A'zabun. Jumlu. Hah? Ya. Naam, ada apa dah? Tafadhal. Aina baitiku? Di mana rumah kalian? Baituna fi Cikarang. Baituna fi Cikarang, sahih. Boleh pakai mantiqah. Boleh pakai Madinah. Di Bekasi atau di Cikarang. Ya, kalau ini sebutkan oleh Bro Masyaih, in kana ismul ajam fa annutku kama nataqa bihi ahluha. Kalau nama-nama tempat, nama-nama apalagi nama-nama orang, maka pengucapannya silahkan sesuai pengucapan penduduk asli. Ya, enggak usah dipaksain. Ci ah itu enggak ada huruf ci, ya udah ganti ji. Nah, di Cikarang enggak. Silakan sesuai pengucapan penduduk asli sini. Cikarang. Hah? Bojongkoneng. Bojongkoneng, Bojongkenyon. Silakan. Sesuai penduduk asli. Naam, tadi pada hukum. Man top hukum. Siapa Tuhan kalian? Naam. Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami. Naam, sahih. Allahu Rabbuna. Ya, wajuz aidan an taqul Rabbuna Allah. Adan jaiz Rabbuna Allah. Mana mubtada mana khabarnya sah-sah saja. Allahu Rabbuna atau Rabbuna Allah, ada jaiz. Naam, ajibadahu. Yang awal. Ya. Apa bahasa kalian? Lughatuna Jawi. Lughatuna Jawiyah. Jawiyatun. Jawiyatun. Ma'alughatukum. Boleh katakan ya, kalau Jawa Jawiyatun. Jawiyatun. Hah? Ada bahasa Arab. Ada. Jangan salah, Jawa itu terkenal bagi orang Arab. Bahkan ada sebagian, kok alam belum jadi ya, ada bukunya Ustaz Rikrik. Rikrik, pernah dengar gak? Rikrik Aulia Urahma Abu Abdillah As-Suryanji. Beliau suka nulis tentang sejarah Islam seperti itu, bagus sekali tulisannya. Kabar yang katanya di zaman-zaman abad terdahulu ada, sudah ada orang Indonesia yang ke daerah ulama di Hijaz atau ulama hadis di zaman Imam Bukhari, Imam Ahmad, sudah ada ya. Tapi namanya belum ini, ada namanya apa itu, nama kunonya di daerah sana. Nah, Jawiyatun, boleh Jawiyatun atau Indonesiatun atau Al-Indonesiatun atau Al-Jawiyatu pun boleh. Boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Ya. Lughatuna Jawiyatun. Kalau Jawa, kalau Betawi, lughatuna Batawiyatun. Badawiyatun. Lugatuna Sundawiyatun. Oh, yang Sunda. Kalau Bekasi, yang Sunda di mana? Daerah Sunda, ah, daerah Sunda biasanya di mana? Oh, Cikarang ini Sunda? Hah? Orang Jawa kenal bagaimana cerita orang Jawa bisa banyak di sini? Hah? Nah, kalau ceritanya Bapak Rahmat Effendi. Aida madrasatukum. Di mana sekolah kalian? Nah, Aina madrasatukum. Bukan mudarrisatukum. Bukan ya. Masa nanya yang guru perempuan. Ya, ini baik. Ya, madrasatukum. Naam, al-jawab. Madrasah tuna. Hah? Aina, aina as-su'al 'anil makan. Aina itu menanyakan tempat. Madrasah tuna. Nah. Hah? Madrasah tuna fi Jawa. Boleh di Jawa, fi Jawa. Tapi lebih tepatnya pakai spesifik ya, karena Jawa kan luas sekali. Fi Jawa al-Gharbiyah, fi Jawa al-Wusta, atau fi Jawa al-Syarqiyah. Jawa Syarqiyah, Jawa al-Wusta, Jawa Tengah. Jawa al-Gharbiyah ada Jawa al-Gharbiyah. Atau lebih spesifik dengan bandingan tempat. Madrasatuna amama dukani. Depannya Alfamart. Madrasatuna amama dukani. Madrasatuna khalfal masjidi. Boleh juga. Atau sebut kotanya pun boleh. Bebas. Intinya menunjukkan keterangan tempat. Boleh di Pak Adamu? Antum muslimuna. Apakah kalian muslim? Naam, nahnu muslimuna. Saya kami seorang muslim. Kami seorang muslim. Naam, sahih. Boleh di Pak Adamu? Afi baitukum. Afi. Afi baitukum. Afi. Baitikum. Naam. Apakah di dalam rumah kalian ada tamannya? Nah. Fi baitina ma hadiqatun. Laisa fi baitina hadiqatun. Laisa fi baitina hadiqatun. Iya. Atau ma fi baitina hadiqatun. Ma-nya ma nafiah. Pakai ma nafiah atau pakai laisa, dua-duanya boleh. Ma fi baitina Tina. Ma fi baitina hadiqatun atau laisa. Karena laisa juga untuk nafi. Laisa sama saja. Laisa fi baitina hadiqatun. Hadari nafi imma bi. Karena ma dengan laisa itu semakna fi lughah. Ma-nya itu pun ma bimakna laisa kalau dalam kitab-kitab nahwu. Naam. Kalau tiba ada hu. Naam sahih. La indana darajatun. Tarjim. Apakah kalian mempunyai mobil? Tidak. Sepeda sekarang banyak yang lebih mahal dari mobil. Sepeda ratusan juta. Nah, mana coba dah? Aina mudarrisukum. Di mana sekolah kalian? Mudarrisukum. Mudarrisukum. Di mana murid-murid kalian? Mudarrisun. Di mana guru kalian? Enggak, mudarrisun wahid. mudarrisun wahid idhofah ila tulabihi. Mudarrisukum ini idhofah kepada muridnya. Gurunya cuma satu. Mudarrisun. Mudarrisun kemudian idhofahkan kepada antum. Mudarrisu cuma satu. Nah. Mudarrisuna fi fasli. Fil fasli, sahih. Fil fasli. Ada di mana, Hu? Antum mudarrisuna. Nahnu tulabun. Nahnu tulabun, sahih. Ada? Ah ya, nuasil ila tamrin al-thani. An-nasl lil-qira'ah wal-kitabah. Rakmul awal iqra' satran faqat. Ya, yang nomor satu baca satu baris saja. Nomor awal coba. Nahnu muslimuna. Allah Rabbuna wal Islam mu'minuna. Wan-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasuluna. Terjem. Kami adalah seorang muslim. Kami kaum muslimin. Wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha fi ayatul hajj. Allah yang namakan kalian kaum muslimin. Nah, kami kaum muslimin. Allah Tuhan kami dan Islam agama kami dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan atau rasul kami. Naam. Allahu Rabbuna wa Islamu dinuna wa Nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Hadha thalathah asya' allati sanus'alu 'anha fil qabri. Ya, ini tiga perkara yang kita nanti bakal ditanya di alam kubur. Wa hadha fil aqidah huwa babu fitnatil qabri. Ini bab fitnah kubur, ujian kubur, soal kubur an hadhihi thalathah. An hadhihi ats-tsalatsah. Walidhalika alafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an hadhihi thalathah. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarang kitab khusus hanya bahas tiga ini. Kenapa? Itu pertanyaan yang penting di dalam kubur. Man naja fa ba'dahu ahwan wa man halak fa ba'dahu amar. Kalau dia selamat di pertanyaan itu, keadaan selanjutnya lebih lancar lagi, lebih enak. Ya, dapat nikmat kubur, ketika yang memahsyar juga enak, mendapat tangan menerima kitabnya dengan tangan kanannya, lebih lancar, insya Allah masuk surga. Tapi kalau di situ sudah gagal, wah ini, itu mah sudah korinah bakal diazab. Kalau di alam kuburnya saja gagal, itu korinah diazab. Diazab di mana? Dilihat dosanya apa dan sekadar apa. Ada kalanya dosanya disiksa dia di alam kubur. Kalau dosanya habis dengan siksaan alam kubur, nanti bisa selamat. Kalau dosanya tidak habis karena siksaan alam kubur, dan ada dosa lagi yang itu beberapa jenis dosa itu kelihatan ketika yaumul mahsyar, seperti pengkhianat, dicancap di pantatnya bendera pengkhianat, seperti orang gak bayar zakat, dipatuk ular nanti ya, yang gak bayar zakat, seperti orang sombong dikecilkan sebesar semut. Beberapa jenis dosa itu sudah kelihatan ketika yaumul mahsyar, dan terkena hukumannya ketika yaumul mahsyar, nanti kena lagi asapnya pas di neraka ya. Makanya penting sekali pembahasan tentang tiga hal ini. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuka ya dengan bab ma'rifatur Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya uluhiyah Allah, ubudiyahnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana beriman kepada Allah. Tentang al-Islam, pokok agama Islam, beliau bahas tentang makna al-Islam, makna al-iman, makna al-ihsan. Rukun-rukun masing dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ini harus seorang muslim harus mutkin tentang ini ya. Tentang Islam, iman, ihsan. Ini pokok ajaran Islam, ini harus ya. Tidak boleh tidak. Dan tersesat bab ini, bab pokok Islam ini bisa menyebabkan kufur ya, apalagi cacatnya dengan cacat yang tidak bisa ditolerir ya. Itu bisa sampai kufur. Seperti apa? Hanya tidak beriman dengan takdir saja, Ibnu Umar pernah ditanya, orang yang beriman pada takdir, katakan saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya, kufur. Ibnu Umar mengkafirkan mereka. Ya, ini bahasan penting tentang pokok agama Islam. Wan Nabi Muhammad SAW, ya, Syekh Muhammad itu menutup dengan bahasan Nabi. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, wal Muttalib min Kinana, Kinana min Quraisy, wa Quraisy min Mudar, ya, wa min sulalat Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Keturunannya, fase dakwah Nabi SAW ketika di Mekah kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Beliau bahas juga tentang hijrah, ya, hakikat dari hijrah, ya, bagaimana Nabi SAW, kemudian Nabi SAW wafat setelah Islam sempurna. Ya, itu ringkasan kitab beliau. Al-Suluh Salasah itu kitab yang, Masya Allah, kitab yang barokah, menjelaskan tentang pokok-pokok agama Islam. Kalau di Saudi itu kitab bahan ajar TK. Iya, itu TK, tapi matan saja ya, baru diajari matannya saja, ya, tidak disyarah. Hah? Enggak dihafal, cukup diajarkan dasar saja TK. Di SD sudah pakai syarah, ya, di SD itu sudah disyarah. Ya, makanya kalau SMP atau SMA mah sudah kita butauhid mereka, SMP malah kita butauhid itu. Ya, kalau SMA mainannya udah tohawiyah. Akidah tohawiyah, begitu apa bagusnya pembelajaran akidah di Saudi itu. Masya Allah. TK juga. Hah? TK juga. Di mana? Di mana? TK. Di mana? Di mana? Di sini. Di mana? Ya. Apa namanya? Tuhan Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya, dasar seperti itu ya. Nama malah lumayan ya. Oh iya, dasar-dasar Muhammad. Ya. Dan ini sabit ya hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad, pertanyaan 3 tentang kubur ini. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa pertanyaan kubur ini hanya umat Nabi Muhammad saja yang ditanya, umat sebelumnya tidak. Kenapa? Karena dalam hadisnya jawabannya waman ursila ilaika qala Muhammadun. Jawabannya itu Muhammad. Oh, berarti yang ditanya adalah umat ini saja. Umat terdahulu gimana? Enggak, umat terdahulu langsung mereka dapat azab atau nikmat kubur, tidak ditanya. Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama al-sunnah enggak, itu umat terdahulu jawabannya sesuai nabi masing-masing. Ya, tapi ulama saya lebih condong pendapat ulama yang katakan ini hanya khusus umat ini saja. Fitnah kubur, pertanyaan kubur ini hanya khusus untuk umat Islam. Yang berdosa menjadi hah? Dosa apa dulu? Foto. Al-Qur'an karim kitabuna wal ka'ba. Wal ka'bati wal ka'bati wal ka'batu. Wal ka'batu kiblatuna wal arabiyatu luhuna. Dan Al-Qur'an adalah kitab kami dan Ka'bah adalah kiblat kami dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Iya, bahasa Arab bahasa kita, bahasa kaum muslimin. Bahasa Arab bukan bahasa orang Arab saja. Ya, enak saja. Bahasa Arab itu bahasa kaum muslimin. Ya, tidaklah para sahabat masuk ke negeri illa takallama ahluha bil arabiyah. Enggak ada sahabat masuk ke negeri kecuali penduduknya selain beragama Islam jadi berubah bahasa Arab. Ya, jadi berubah bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa kaum muslimin. Apalagi madhab Syafi'i, madhab Syafi'i mah keras banget bahasa Arab. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab wajib fardu ain bi qadri ma yafhamu bihi dinahu, kata Imam Syafi'i. Wajib sekadar sebagaimana dia bisa memahami kewajiban-kewajiban agamanya. Harus bisa bahasa Arab. Imam Syafi'i ketat. Maka Imam Syafi'i khutbah Jumat harus wajib pakai bahasa Arab. Khutbatani arabiyatani, harus khutbah itu dua khutbah dengan bahasa Arab. Bagaimana kalau orangnya pada enggak ada yang bahasa Arab sama sekali? Kalau enggak ada yang paham sama sekali, boleh pakai bahasa mereka. Tapi kalau ada yang paham satu dua, harus bahasa Arab. Oh, itu gimana pernah paham? Yang enggak paham, mereka yang harus belajar bahasa Arab. Mereka yang salah harus belajar bahasa Arab. Yang satu ini udah benar. Ya, yang satu itu udah betul. Ya. Bahasa Arab, ya, para sahabat dan salafus saleh mereka perhatian terhadap bahasa Arab. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Aina mudarrisukum ya ikhwanu kharaja ana min al-fasli wa dhahaba ila al-mudir. Di mana guru kalian ya saudaraku? Dia sekarang pergi dari kelas. Dia sekarang keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Iya, pergi ke kepala sekolah. Ada di mana, Bu? Fi ayyi syari'in. Fi ayyi syari'i baitukum baituna fi syari'in ladhi amamal mahkamati. Naam. Apakah rumah kalian yang di seberang? Tidak, fi ayyi syari'in ayyi tariqin. Di jalan mana? Di jalan yang mana? Baitukum. Ya. Di jalan yang mana rumah kalian? Naam. Rumah kami di jalan yang di depan mahkamah. Pengadilan. Mahkamah, bimana al-mahkamah asy-syar'iyyah, pengadilan. Pengadilan yang menghukumi qadhi. Apa itu qadhi? Qadhi yang paham semua berfikih, sehingga dia menghukumi sesuai fikih Islam. Kalau Saudi mereka menerapkannya mazhab Hambali. Menerapkan mazhab Hambali. Kalau peradilan agama Indonesia menerapkannya mazhab Syafi'i. Ya. Hakim agama itu dia dilatihnya dengan fikih Syafi'i. Sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja dengan mazhab fikih manapun. Qadhi berhak untuk menghukum sesuai mazhabnya. Berhak menghukum sesuai mazhab yang ia anut. Naam, ada tiba ada. Aduna sabiku ammikum. Ammikum. Terjem. Ayah. Ayah kami. Ayah kami. Sodiku. Teman. Amikum. Paman. Paman kalian. Paman dari pihak apa? Dari pihak bapak, sahih. Al-am akhul ab. Ada di mana, Hu? A'adu mudarrisuna la nahnu akibbaru. Apakah kalian seorang guru? Apakah kalian para guru? Bukan kami dokter. Kami para dokter, sahih. Berarti pada Bu. Antum abnaul mudiri la nahnu hafadatuhu. Apakah kalian anak-anak kepala sekolah? Bukan. Kami cucu-cucunya. Kami cucu-cucunya, sahih. Ini awal, tafadhal. Hafadatuhu, iya ya. Ada itu hafadatuhu. Hafadah itu jamak dari hafidun. Hafidun bermakna ibnu ibnin. Hafidun cucu. Hafidun itu cucu. Jamuhu hafadah. Paham? Tepatuh. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Naam, sahih. Arti pada hukum. Jamilatun Jamilatun di Tilkal Fi Tilkal Qaryati. Tarjim. Kami mempunyai kebun yang indah. Fitilka di desa itu sahih. Lana hadiqatun jamilatun di desa itu. Ada di mana hukum? Aku nafalibun fi kuliyati tibbi. Saudara kami adalah mahasiswa di fakultas kedokteran. Sahih, di fakultas kedokteran. Ada di mana hukum? Antum atibau banduna atibau wabamina muhandisuna. Apakah kalian para dokter? Sebagian kami dokter, para dokter, dan sebagian kami lagi para insinyur. Para insinyur, sahih. Ada di mana hukum? Dan Rob kalian, sahih. Alibad. Ya ikhwan, dahabna ila suqi. Kemana kalian pergi setelah kami pergi ke pasar. Kami pergi ke pasar, sahih. Thumma tamin alladhi ba'dahu adif. Ba'il harakat awalan. Adifil asma'a. Adifil asma'a. Al-atiyata ila al-dhamairi, ila al-dhamairi kama huwa muwaddahun fil mithali, muwaddahun fil mithali. Adif, mana adif? Ya, idhafahkanlah atau jadikan idhafah al-asma' isim-isim al-atiyah berikut ila dhamairi kepada dhamir-dhamir atau kepada kata-kata ganti kama huwa sebagaimana ia muwaddahun dijelaskan muwaddahun isim maf'ul dari waddaha iwaddihu ya sebagaimana ia dijelaskan fil mithali pada contoh baitun diidhafahkan kepada khitab jamaah baitukum baituna baitukum baituna ya tafadhal lati ba'dahu ummun ummahatukum ummahatina ibu ibu-ibu kalian ibu-ibu kami perhatikan baitun menjadi baitukum ketika diidhafahkan kepada jamaah mudhafnya tetap mufrad itu sah-sah saja sudah saya bahas waktu itu ketika mufrad idhafah ke mufrad dia pakai mufrad ketika mudhaf ilainya jamaah boleh dua macam boleh mudhafnya dengan mufrad boleh mudhafnya dengan jamaah boleh mudhafnya dengan jamaah ketika mudhaf ilainya musanna boleh bisa berapa macam? Bisa tiga. Sudah nih, jelasnya maksudnya? Iya kan? Bisa tiga. Bisa mudhaf ilaihnya mufrad, bisa mudhaf ilaihnya jama', bisa mudhaf ilaihnya isim muthanna. Ya. Maka ummukum sah-sah saja. Berarti mereka ibunya satu, bersaudara. Ummuna, ya sama, bersaudara juga. Boleh. Ummun, ulang. Ummukum ummuna. Naam sahih. Ada di mana hu? Ammun. Ammukum ammuna. Ammuna sahih. Ada di mana hu? Shadiqatun. Shadiqakum. Shadiqun. Shadiqun. Sadiquna, sahih. Adi ba'dahu. Mudari satun, mudari satukum, mudari satuna. Mudari satuna, sahih. Tuna. Uhtun, akhwatukum, akhwatuna. Akhwatukum, akhwatuna, sah-sah saja. Ketika mufrad, coba. Ya, mufrad mudhaf ilaih ya. Eh kalau mudhaf ya? Ukhtuna, ukhtukum. Ukhtunu, ukhtukum, ukhtuna, boleh. Berarti mereka punya saudari satu. Naam, ada tiba ada hu? Lugatukum, lugatuna, sahih. Tuna. Dinun, dinukum, dinuna. Dinukum, dinuna. Naam. Ada tiba ada hu? Abun, abukum, abuna. Abukum, abuna. Pakai waw. Li'annahu minal asma'il khomsah, termasuk asma'ul khomsah. Asma'ul khomsah i'rabnya dengan huruf jika terpenuhi syarat. Apa syaratnya? An yakuna mudhafan, dia diidhafahkan. An yakuna mudhafan ila dhamir, diidhafahkan kepada dhamir. Wad dhamir laysa ya mutakallim, dhamirnya bukan ya mutakallim. Atau bisa juga diringkas jadi dua, dia harus idofah, idofahnya kepada dhamir selain ya mutakallim. Ya, seperti abuna, abukum, idofah kepada bukan ya mutakallim, i'rabnya dengan harakat marfu' bil waw, mansubun wa majrurun bil ya. Saya lupa ya baitnya, lupa lagi. Kemarin ingat bait alfiahnya, lupa. Udah lama gak murojaah, lama banget dah gak murojaah. Naam. Akhun, yang awal. Akhun, akhukum, akhuna. Akhukum, akhuna. Hada aydan al-akh min asma al-khamsah. Min dhakadu in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana abul akhul hamun kadaka wahanu wal naqsu fi hadhal akhiri ahsanu. Itu asma'ul khamsah. Ada nasihat bagus sekali. Naktafi bihadar qadar. Subhanahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.